إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Jemaah Ibadah Salat Jumat Rahimani wa Rahimakumullah. Pertama-tama, marilah kita bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah telah menciptakan waktu yang di dalamnya kita hidup, dan di antara waktu-waktu tersebut Allah menciptakan waktu-waktu yang mulia. Kemudian daripada itu, di sini kami ingatkan kembali pada diri kami sendiri dan juga pada para jamaah sekalian untuk senantiasa menjaga ketakwaan serta meningkatkannya, karena takwa merupakan sebaik-baik bekal untuk menuju ke akhirat kelak. Sebagaimana Allah firmankan, "Watazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa." Maka berbekallah kalian, karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dalam waktu kurang dari satu bulan lagi kita akan memasuki satu bulan yang Allah pilih sebagai bulan yang mulia, satu bulan yang Allah muliakan dengan banyaknya ibadah yang dilaksanakan di dalamnya. Satu bulan yang salah satu malamnya memiliki keutamaan melebihi daripada 1000 bulan, yaitu bulan Ramadan tahun 1447 Hijriyah. Oleh karena itu, wajib bagi kita kaum muslimin untuk berbahagia akan kehadiran bulan tersebut, karena bulan ini merupakan bulan yang mulia, bulan yang menjadi momen bagi kita, kesempatan bagi kita untuk memperbaiki diri dan memperbanyak ibadah serta meraih kemuliaan. Dan sebagai wujud pemuliaan kita terhadap bulan yang mulia ini, maka pada khutbah siang hari ini kita akan membahas 3 bekal sebagai persiapan untuk menghadapi bulan Ramadan. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, di antara bekal tersebut yang pertama adalah bekal ilmu. Bekal ilmu merupakan bekal yang paling penting di antara yang lainnya. Hal ini disebabkan dengan ilmu kita bisa menuai manfaat yang lebih berfaedah dan tidak asal-asalan. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah mengatakan, Man abadallaha bighairi ilm kana ma yufsidu akthara mimma yuslih. Yang artinya, barang siapa yang beribadah kepada Allah tanpa ilmu, maka dia akan membuat banyak kerusakan daripada mendatangkan manfaat. Tidak mengetahui hukum puasa, maka bisa jadi puasa kita rusak. Tidak mengetahui apa saja hal-hal yang menjadi kesunahan saat puasa, maka bisa jadi kita kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pahala yang banyak. Tidak mengetahui bahwasanya maksiat dapat mengurangi pahala puasa, maka bisa jadi puasa kita sia-sia, hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Tidak tahu bahwasanya amalan-amalan tertentu itu tidak memiliki landasan yang benar, maka bisa jadi hanya kelelahan saja yang kita dapatkan. Karena ibadah tanpa landasan yang benar tidak akan menuai pahala. Yang perlu kita ingat bahwasanya ibadah tidak dipersyaratkan agar ibadah tersebut menjadi sah, tidak cukup hanya ikhlas semata, melainkan kita juga harus mengikuti apa yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, para hadirin sekalian, hendaklah kita mempersiapkan diri dengan bekal ilmu sebelum kita memasuki bulan Ramadan. Marilah kita dengarkan ceramah-ceramah yang ada di masjid di sekitar kita, maupun kita dengarkan ceramah-ceramah dari media-media online berkaitan dengan kewajiban-kewajiban puasa dan juga kesunahan-kesunahannya. Kita baca buku-buku, artikel-artikel yang membahas tentang Ramadan. Hal ini semua agar kita dapat memuliakan bulan Ramadan, agar kita dapat memaksimalkan usaha kita di bulan Ramadan, agar Ramadan kita menjadi lebih baik daripada Ramadan-Ramadan sebelumnya, dan agar pahala yang kita dapatkan bisa lebih maksimal daripada sebelumnya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, bekal yang kedua adalah memperbanyak taubat. Dan inilah yang dianjurkan oleh para ulama terdahulu. Sebelum memasuki bulan Ramadan, maka hendaklah kita memperbanyak taubat dan istighfar. Semoga di bulan Ramadan nanti kita bisa menjadi lebih baik. Kejelekan yang dahulu hendaklah kita tinggalkan dan diganti dengan kebiasaan-kebiasaan yang lebih baik. Ingatlah bahwasanya syarat daripada taubat yang dijelaskan oleh para ulama sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Katsir, yaitu menghindari dosa untuk saat ini. Kemudian yang kedua, menyesali dosa yang telah lalu. Kemudian yang ketiga, bertekad untuk tidak melakukannya di masa yang akan datang. Kemudian beberapa catatan penting bahwasanya dosa tersebut apabila ia berkaitan dengan hak sesama manusia, maka hendaklah ia menyelesaikannya atau mengembalikan haknya. Inilah jamaah yang disebut dengan taubatan nasuha, taubat yang tulus dan murni. Semoga Allah menerima taubat kita yang kita mohonkan di bulan ini, agar kita dapat melaksanakan bulan Ramadan dengan ringan tanpa beban dosa. Kemudian bekal yang ketiga, para hadirin rahimani wa rahimakumullah, adalah banyak memohon kemudahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Selain dari dua hal yang disebutkan, yaitu menambah bekal ilmu dan memohon ampunan, hendaklah kita memohon kemudahan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Perlu kita ingat bahwasanya segala urusan di dunia ini semua berjalan sesuai dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kemudahan-kemudahan yang kita dapat itu juga berdasarkan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ibadah yang kita laksanakan di bulan Ramadan nanti, hendaklah kita mohonkan agar Allah berikan kemudahan sehingga kita mendapat pahala yang sempurna. Cukuplah makna dari sebuah doa yang mengingatkan kita bahwasanya kemudahan itu datang dari Allah. Di antara doa yang Rasulullah ajarkan adalah Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Yang artinya, ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali yang Engkau buat mudah. dan engkau menjadikan kesedihan jika engkau kehendaki, pasti akan menjadi mudah. Demikianlah tiga bekal yang dapat kita persiapkan, kita cari sebelum kita menyambut bulan Ramadan, yaitu memperbanyak ilmu pengetahuan mengenai kewajiban-kewajiban, kesunahan-kesunahan, dan amalan yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan agar pahala kita maksimal. Kemudian kita mohon taubat kepada Allah agar amalan kita bisa menjadi lebih ringan. Kemudian yang ketiga adalah dengan memohon kemudahan, karena segala sesuatu yang berjalan tidak akan mudah kecuali dengan kehendak Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmu as-salihat wa bi fadlihi tatanazzalu al-khayrat wal barakat wa bi tawfiqihi tatahaqqaqu al-maqasid wal ghayat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allahu ta'ala fi kitabihi al-karim wal 'asri innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita bersyukur bahwasanya sebentar lagi kita akan dipertemukan dengan bulan yang mulia, bulan Ramadan, bulan yang memiliki begitu banyak keutamaan dan disyariatkan di dalamnya berbagai macam ibadah yang mulia. Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa dulu ketika datang bulan Ramadan, Rasulullah SAW memberi kabar gembira kepada para sahabatnya yang mungkin sudah masyhur di antara kita. Beliau bersabda, "Qad ja'akum Ramadan, syahrun mubarak. Kataballahu 'alaikum siyamahu fihi tuftahu abwabul jannah wa tughlaqu fihi abwabul jahim wa tughallu fihi syaitanu fihi lailatun khairun min alfi syahr." Man hurima khairaha faqad hurim. Yang artinya, telah datang kepadamu bulan Ramadan, bulan yang diberkahi. Allah mewajibkan kepadamu puasa di dalamnya. Pada bulan ini pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan para setan dibelenggu. Juga terdapat dalam bulan ini malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Barang siapa yang tidak memperoleh kebaikannya, maka ia tidak memperoleh apa-apa. Hadis riwayat Ahmad. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, marilah kita selagi masih ada waktu, kita gunakan sebaik-baiknya waktu tersebut untuk mempersiapkan diri sebelum menghadapi bulan Ramadan. Marilah kita kuatkan fisik kita untuk memperbaiki ibadah-ibadah kita, untuk memperbaiki kuantitas bacaan kita dan kualitasnya. Dan kita berdoa kepada Allah agar kita diberikan kemudahan, kemudian kita berbanyak taubat dan kita berdalam ilmu mengenai bulan Ramadan agar Ramadan kita bisa lebih baik daripada Ramadan-Ramadan sebelumnya. Demikian khutbah yang dapat kami sampaikan. Semoga tiga bekal yang kita bahas pada khutbah kali ini bisa memberikan kita manfaat, bisa memberikan kita persiapan yang lebih matang sebelum kita menghadapi bulan yang mulia, yang mana hendaknya kita bersemangat untuk menjadikannya lebih baik, karena belum tentu kita bisa berpeluang mendapatkan Ramadan setelahnya. Marilah kita akhiri khutbah pada siang hari ini dengan salawat dan doa. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.